Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'd. Baik, kita lanjutkan, masih kita pada pembahasan isim yang dia keluar dari i'rab aslinya, yaitu al-musanna. Wa min syawahid rafa' qawlu ta'ala qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima. Di antara pendukung rafa' untuk isim musanna adalah qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima, berkata dua orang, minal ladzina, yang termasuk dari orang yang takut kepada Allah, yang Allah beri nikmat atas keduanya. Jumlah minal ladzina yakhafuna, i'rabnya bagaimana? Nah, di sini ada qala fi'lun madhin. Kalau enggak ada nanti kita sebutkan. Qala fi'lun madhin, qala fi'lun madhin, rajulani fa'il, wal fa'il marfu', wa alamatur rafa' huna al alif niyabatan 'an dhamma li'annahu musannan, wa ma'mul yakhafuna mahdhuf, dan ma'mulnya yakhafun sekaligus rabit. Iya. Alladzina yakhafun, atau bukan rabit di sini. Wa ma'mul yakhafun, ma'mul yakhafun dibuang. Aya khafuna Allah. Iya. Aslinya khafuna Allah. Wa jumlatu an'ama Allahu 'alaihima, sedangkan jumlah an'ama Allahu 'alaihima tahtamil an takuna khabariyatan. Mungkin untuk diirab sebagai jumlah khabariyah. Ya, an'ama Allahu 'alaihima bisa diirab sebagai jumlah khabariyah. Ya. Fatakunu fi mawdhi rafa', sehingga dia pada mawdhi'nya mahalnya rafa', 'ala anna sifah tsaniyah, sebagai diirab dia sebagai sifat yang kedua dari rajulani. Jadi rajulani disifati dengan dua sifat. Yang pertama syibah jumlah minal ladzina, kemudian an'amallahu alaihima. Itu. Sifat yang kedua bagi rajulan. Dengan ini kita mengetahui bahwasanya minal ladzina khafun, i'rabnya apa? Fi mahali rafin, sifat bagi rajulani. Demikian pula an'amallahu alaihima, dia bisa di'rab sebagai apa? Sifat yang kedua bagi rajulani. Ya. Sifatnya dulu. Iya, khabariyah di sini lawan dari apa? Insyaiyah. Iya. Wal makna, maknanya qala rajulani mausufani bi annahuma minal ladzina khafuna wa bi annahuma an'ama Allahu alaihima bil iman. Makna jumlah ini kalau kita jadikan an'ama Allahu alaihima sebagai sifat yang kedua bagi rajulan adalah berkata dua orang yang disifati dengan bahwasanya keduanya termasuk orang yang takut kepada Allah, dan bahwasanya keduanya termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dengan nikmat iman. Wa tahtamil, dan juga memungkinkan jumlah an'ama Allahu 'alaihima ya rab an takuna du'aiyah, yaitu menjadi du'aiyah, jumlah insyaiyah berarti masuknya. Iya, artinya berarti apa kalau du'aiyah an'ama Allahu 'alaihima? Semoga Allah memberikan nikmat kepada keduanya. Ya, mithluha fi qaulika, ini semisal, semisal ucapanmu ja'ani Zaidun rahimahullah, datang kepadaku Zaid rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Di sini rahimahullah adalah jumlah insyaiyah. Iya. Kalau insya'iyah dia, maka fatakunu mu'taridah bainal qawli wal maqul. Maka dia adalah jumlah sisipan yang disisipkan antara qawl dengan yang diucapkan. Ya. Ini kan mana ucapannya? Qawla rajulani minal ladhina khafuna an'ama Allahu 'alaihima. Ini setelahnya kan ucapannya. Apa itu setelahnya? Qawla rajulani minal ladhina khafuna an'ama Allahu 'alaihima adkhulu. Ya. Udkhulu. Ya. Setelahnya itu. Udkhulu. Disisipkan di sini antara qawl dengan maqulul qawl, isi dari ucapannya. Wala mawdi' laha, dan jumlah mu'taridah tidak ada mawdi' dalam i'rab. Kasa'il jumal al-mu'taridah, bagaimana jumlah-jumlah sisipan yang lainnya, tidak ada mahal dalam i'rab. Wa mithluhu fil i'tirad bi du'a qawli syair. Semisal jumlah ini yang disisipkan dari jumlah du'a, ya. Wa mithluhu fil i'tirad bi du'a, dan semisal ini dalam penyisipan du'a adalah ucapan penyair, inna as-samanina wa bulightaha qad ahwajat sam'i ila tarjuman. Sesungguhnya umur 80 tahun, dan semoga engkau disampaikan kepada umur ini. Ah, wa bulightaha, ini jumlah apa? Du'aiyah. Qad ahwajat, umur ini 80 tahun, qad ahwajat sam'i ila tarjuman. Ya, menyebabkan pendengaranku butuh kepada penerjemah. Nah, ada orang yang menerjemahkan. Ya, kalau ada orang yang berbicara kepada dia, dia langsung tidak bisa langsung untuk memahaminya, harus dia di melalui penerjemah yang mengeraskan dan memahamkan ucapan orang lain. Wa min syawahidi al-jar, dan diantara syahid musanna yang majrur adalah firman Allah SWT, laula nuzila hadzal qur'ani ala rajulin minal qaryataini. Ya, minal qaryataini azimin. Ya. Mengapa tidak diturunkan Al-Qur'an ini kepada salah seorang dari dua negeri yang besar ini? Ya. faqadahunna sab'a samawat. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini, ini jelas. Fi yawmaini, yawmaini min fi'ataini. Azim irami apa? Azim sifat bagi rajul ya. Dan mengapa tidak diturunkan Al-Qur'an ini kepada salah seorang yang mulia minal qaryataini, dari dua negeri? Di sini ada i'rabnya, tinggal dibaca. Ada enggak? Oh, enggak ada ya. Wa mithalun nasbi. Contoh nasab ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana arinal ladzaini adallana." Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami. Al-ladzaini di sini. Ada khilaf di antara an-nuhat terkait dengan isim mausul, apakah dia mabni atau mu'rab. Khususnya al-ladzina ataupun al-ladzaini dan al-ladzani. Bagian mengatakan dia mu'rab, kenapa? Karena dia dimusanakkan. Jadi kata mereka, musana itu mengembalikan isim yang mabni kepada mu'rab, menjadikan isim yang mabni menjadi mu'rab. Jadi antara Ibn Hisham dalam ucapannya ini. Yang lain mengatakan bahasanya dia tetap mabni, hanya saja binanya ya berbeda ketika dia dalam kondisi rofa dengan nasab. Ya, Rabbana munada, Rabbana munada mudhaf. Ya, hudhifa qablahu harfun nida, dibuang sebelumnya huruf nidanya, yaitu takdirnya ya, ya Rabbana. Ari adalah fi'lu du'a. Fi'il du'a. Aro yuri ari. Ya. Wala taqul, ya wala taqul fi'lu amrin ta'adduban. Janganlah engkau katakan bahwa dia ari adalah fi'lu amrin. Kenapa ta'adduban? Dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kepada Allah tidak pas untuk dikatakan perintah, tapi doa. Wal fa'il mustatir, ya. Fa'ilnya mustatir. Apa fa'ilnya? Arina anta. Na maf'ulun awal. Na maf'ul yang pertama, karena aro yuri butuh kepada dua maf'ul. Walladzaini maf'ulun tsanin, maf'ul yang kedua. Wa alamatun nasbi al-ya, tanda nasabnya adalah ya. Wa ma ba'dahu silatun. Dan setelahnya abdullana adalah jumlah silah la mahalalah minal i'rab. Rabbitnya apa di sini? Ya, al-alif. Abdullana. Wa qad ijtama'a an-nasbu bil ya wa ar-raf'u bil alifi fi qawlihi ta'ala inna hadha in hadhani lasahirani. Telah berkumpul antara nasab dengan ya dan rafa' dengan alif dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala in hadhani lasahirani. Sesungguhnya dua orang ini adalah tukang sihir. Wa fi hadzal mawdhi' qira'at. Ya, dalam ayat ini ada beberapa qira'ah yang datang. Ihdaha yang pertama hadhihi. Ya, hadhihi. Wahya tashdidun nun min inna wa hadaini bil ya wa hiya qira'ah Abi Amr wa hiya jariyah ala sananil arab arabiyah. Yang pertama ini yaitu tashdidun nun, min tashdid nun min inna, dari inna berarti inna ya. Kemudian wa hadaini dengan hadaini, inna hadaini lasahirani bil ya wa hiya qira'atu Abi Amr, ini adalah qira'ah Abi Amr, inna hadaini la sahirani, itu kiranya Abu Amr. Wahya jariya ala sananil arabiyah, kira ini sesuai dengan aturan-aturan bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab. Fa inna inna tansibal isma wa tarfal khabar, karena inna menasubkan isim dan merafakan khabar, berarti inna hadaini, hadaini ismu inna ya mansub alamat nasbi alya. Wahadaini ismuha, sedangkan hadaini isimnya fayajibu nasbuhu bilya, wajib dia dinasabkan dengan ya, li'anna musannan, karena dia musanna. Wasahirani khabaruhuma, sedangkan sahirani adalah khabarnya. Raf'uhu bil alif, maka dia rafaknya dengan alif. Wasaniyah, kira yang kedua in, ditakhfif dengan sukun nunnya. Hadani bil alif, in hadani. Berarti kira siapa ini? Wa tawjihuha anna al-asla inna hadaini. Ya. Tawjihnya ataupun jalan keluarnya adalah bahwasanya asal dari in hadaini adalah inna hadaini. Ya. Fa khuffifat inna, prosesnya adalah dengan innanya yang tadinya musyaddad ditakhfif sukun. Bi hadzin nun atsaniyah, dengan membuang nun yang kedua. Karena inna nun yang ditasydid adalah ibarah dari dua nun. Wa uhmilat, kemudian setelah dia dibuang satu nunnya, dia diihmal, tidak diamalkan. Kama wal aksar, sebagaimana kebanyakan kondisi inna al-mukhaffafah minasakilah. Dia kebanyakannya diihmal, terkadang diihmal. Ya. Idha khufifat, apabila dia inna ditakhfif. akhirnya tidak diamalkan. Wartafa'a ma ba'daha, karena inna sudah ditakhfif menjadi in dan tidak diamalkan lagi, maka isim yang setelahnya marfu'. Wartafa'a ma ba'daha bil ibtida, dengan sebab ibtida. Berarti dia dirafa'kan sebagai mubtada. In hadzani kira kita berarti ini. Wal khabar ya bil ibtida wal khabar fajia bil alif. Ya. Wartafa'a dia menjadi marfu' karena ibtida dan juga khabarnya marfu'. Ya, fajia bil alif. Kemudian didatangkanlah alif sehingga menjadi hadzani. Iya, in hadzani la sahirani. Hadzani mubtada, sahirani khabar. Wa nadhiruhu annaka taqul, yang semisal ini adalah engkau ucapkan inna zaidan qaimun. Inna zaidan qaimun. Fa idza khuffifat, apabila inna ditakhfif, fal afsah an taqul, yang lebih fasih adalah dengan engkau katakan in zaidun la qaimun. Ada makna innanya sih masih ada. Sesungguhnya Zaid sedang berdiri. Hanya saja amalannya yang hilang. Zaidun sebagai mubtada, qaim khabar. Alal ibtida wal khabar. Yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai khabar. Qala Allah Ta'ala in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Mana di sini mubtadanya? Kullu nafs. Khabarnya mana? Ya, jumlah. Lam ya lama 'alaiha hafiz. Hafizun 'alaiha. Ini hafid adalah mubtada yang kedua yang muakhir alaiha sebagai khobar dari mubtada tsanin. Ya. Atau juga bisa dijadikan ya, khobarnya mufrad. Ya. Seperti kalau antum jadikan alaiha hanya muta'alliq saja dengan hafid. Ya. Hafid sebagai khobar dari kullun bisa. Atau dijadikan khobarnya jumlah. Ya. Jumlah. Hafidun alaiha atau alaiha hafid. I'rabnya di situ bagus untuk kita ketahui sini. Wal istisyad bil ayat al karimah ala qirah man khaffafa al mim, menjadikan syahid dalil atas pembahasan kita dengan ayat yang mulia ini adalah sesuai dengan qiraah orang yang membacanya dengan mentakhfif mimnya. Lama bukan lamma, in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, bukan lamma. Wa qad qara bidzalik Nafi', membaca dengan mentakhfif mim Nafi', dari Ibnu Katsir dan Abu Amr dan Isa'i. Wa khalfun, dan sekelompok qori yang lain. Wa Ya'qub, i'rabnya in mukhaffafa min atsaqilah, kullu mubtada wa huwa mudhaf. Ya, nafs mudhaf ilai, lama allam lamul ibtida, lamnya lamul ibtida, maknya zaidah, atau kalau dalam Al-Qur'an sering disebut silah ta'adduban. 'Alaiha jar majrur muta'alliq bi mahdhuf, ya khabar muqaddam, ya, hafiz mubtada muakhir. Wa jumlatul mubtada wal khabar, jumlah mubtada wal khabar 'alaiha hafiz adalah yang tadi. Wa jumlatul mubtada al muakhar wa khabaru, jumlah mubtada yang diakhirkan bersama khabarnya yang didahulukan pada mahalnya rafa sebagai khabar mubtada yang pertama itu kul. Ya. Wal jumlah min kullul waqi' mubtada wa khabaruhu fi mahalli rafa' khabar inna al mukhaffafa. Ya. Jumlah yang tadi dari kul. Ya, al-waqi' mubtada'an, dari kul yang dia kul jatuh sebagai mubtada dan khabarnya itu pada mahalnya rafa sebagai khabar in al-mukhaffafah. Isimnya mana? Berarti lamul sya'n yang dibuang tentunya. Karena jumlah kullu nafsin lama 'alaiha hafiz itu adalah khabar. Berarti isimnya adalah lamul sya'n yang dibuang. Ini kan ada i'rab yang lain, kalau di kitab yang ini ada kitab i'rab yang lain. Kemudian wasalita yang ketiga, inna qira'ah yang ketiga, inna ditasyid dengan tasyid, inna hadzani la sahirani bil alif, dengan alif. Wa hiya mushkilah, ini yang menjadi kita sulit, menjadikan kita sulit. Wa hiya mushkilah, di sini ada mushkilah, kesulitan ketika kita mentasyid innanya. Kenapa? Li anna inna al musyaddadah yajibu i'maluha, karena inna yang ditasyid wajib diamalkan. Berbeda ketika ditakhfif. Fa kana dhahir bil itian bil ya kama fil qiraah al ula, maka yang zahir adalah dengan mendatangkan ya inna hadzaini sebagaimana pada qiraah yang pertama. Ya. Tapi di sini dengan alif inna hadzani la sahirani. Wa qad ujiba 'alaiha bi aujuh. Tapi ini bisa dijawab dengan beberapa sisi jawaban. Ya. Ahaduha, jawabannya pertama, anna lughata bal harith ibni Ka'ab wa khas'amin wa zabidin wa kinanatin wa kinanata wa akhirin isti'malu al-musanna bil alif daiman. Bahwasanya lughahnya bal Harith Ibnu Ka'ab dan Khaz'am dan Zabid dan Kinanah dan yang lainnya adalah isti'malul musanna bil alif daiman, menggunakan isim musanna dengan alif selamanya. Apakah ketika dia marfu ataupun mansub ataupun majrur. Taqul engkau katakan ja'a Zaidani wa ra'aitu Zaidani wa marartu bi Zaidani. Nah, itu lughahnya mereka. Dan dibawa kira ini kepada lughah mereka. Qala tazawwaj, tazawwada minna baina udunahu ta'natan. Tazawwada minna, salah seorang dari kami bersiap-siap dengan ta'nah, satu tusukan yang ditusukan baina udunah. Ya, baina udunah. Artinya apa kalau sesuai dengan sanad al-Arabiyah? Ya, udunaihi. Satu tusukan yang akan dilemparkan di antara dua telinganya untuk membunuh lawannya. Tazawwada minna baina udunahu ta'natan. Ini maful dari tazawwada. Salah seorang dari kami bersiap-siap ya, dengan satu tusukan yang akan ditusukan di antara dua telinganya, kepalanya bagian belakang atau depan. Wa qala al-akhar, yang lain berkata, ini syajir di sini apa? Uznah bukan uznai. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Sesungguhnya bapak wanita itu dan kakeknya wanita itu qad balagha, keduanya telah sampai fil majdi, dalam kemuliaan ghayataha, pada puncaknya. Mana di sini syahidnya? Ghayataha, bukan ghayataiha. Dia kan sebagai apa? Maf'ul dari balagha. Keduanya telah sampai dalam hal kemuliaan ghayataha, bukan ghayataiha. Iya. Di sini ada syahid yang lain ya. Yaitu bahasa apa? Bahasa qasr. Bahasa qasr pada abaha yang kedua, bukan yang pertama. Ya. Wa aba abaha, harusnya kan apa? Wa aba abiha kalau lughah itmam. Tapi yang menjadi pembahasan kita adalah ghayataha. Ini jelas. Musanna dia. Dan dia mansub. Meskipun demikian dia tetap digunakan di sini alif. Berarti i'rab dia seperti apa? Isim maksur ya. Fa hadza mithalu maji'il mansubi bil alif wa dzaaka mithalu maji'i al majruri bil alif. Ini mana? Ya ini basyir ini. Ya. Adalah contoh datangnya isim musanna yang nasab dengan alif. Wa dzaaka, sedangkan yang itu, ayat yang itu yang mana? Ya, yang itu. In ya, wa dzaaka mithalu maji'il majruri bil alif. Sedangkan yang itu adalah contoh datangnya isim musanna yang majrur dengan alif. Ah ini ya, yang sebelumnya ya, baina uznah, itu uznah. Wasani, ya yang kedua dari apa ini? Jawaban tadi atas qiraah yang membaca dengan mentasyid inna dan dengan meletakkan ataupun menggunakan alif pada hadzani, inna hadzani, itu jawaban yang pertama, yaitu bahwasanya itu adalah lughahnya beberapa suku. Yang kedua, anna inna di makna na'am, bahasa inna di situ bermakna na'am, harful jawab. Mithluha fi ma hukiya anna rajulan sa'ala ibnu zubair syai'an falam yu'ti faqala la'anallahu naqatan hamalatni ilaik faqala inna wa rakibaha ay na'am wa la'anallahu rakibaha. Jawabannya kedua adalah bahasa inna di situ dalam ayat tadi, inna hadzani la sahirani, inna di situ bermakna na'am. Inna bermakna apa? Naam. Yang semisal ini dari datangnya inna dengan makna naam adalah apa yang dihikayatkan. Bahwasanya ada seorang yang dia bertanya kepada Ibnu Zubair sesuatu ataupun meminta kepada Ibnu Zubair sesuatu, falam yu'ti, maka Ibnu Zubair pun tidak memberikan kepadanya apa yang dia minta. Faqala, kemudian dia pun berkata, siapa yang berkata? As-Sa'il ya. La'anallahu naqatan hamalatni ilaika, semoga Allah melaknat naqah, unta yang membawaku kepadamu, karena sia-sia saya datang dari jauh dengan menaiki kendaraan ini, tapi engkau tidak mau memberi apa yang aku minta. Faqala, iya. Kemudian dia, Ibn Zubair sepertinya ya, menjawab inna warakiba, benar, dan semoga juga dilaknat penunggangnya. Yang meminta juga semua dilaknat juga gitu. Bukan hanya saya, kamu juga semua dilaknat. Inna warakiba, benar, semoga juga yang mengendarai naqo itu juga dilaknat. Ay na'am wa la'anallahu raqibaha, benar, dan semoga Allah juga melaknat pengendaranya. Ya. Ini kan dia melaknat apa? Untanya. Ya. Harusnya kan kalau ada satu kendaraan yang dilaknat kan, bagaimana? Ya tidak boleh dipakai. Kalau ya, dia tetap pakai berarti dia juga mendapat laknat. Wa inna allati bi ma'na na'am la ta'mal syai'a. Dan inna dengan makna na'am tidaklah beramal sama sekali. Kama anna na'am kadzalik, sebagaimana na'am juga tidak beramal. Fa hadzani mubtada, sehingga i'rabnya kalau anna kita bawa kepada makna na'am, hadzani mubtada marfu' bil alif. Wa sahirani khabar li mubtada mahdhuf. Ya, sahirani khabar li mubtada mahdhuf. Ai lahuma sahirani. Jadi ada kesalahan enggak di sini? Sahirun khabar li mubtada mahdhuf. Hah? Seperti ada kesalahan, bukannya mubtada gitu. Mubtada hudzifa khabaruha. Oh, ya betul. Fahadhani mubtada marfu', maka hadhani i'rabnya mubtada marfu' dengan alif. Sahirani adalah khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Takdirnya lahuma. Inna hadhani la sahirani. Disini lam taukid kan? Atau lam zahlaqah atau muzahlaqah. Jadi sahirani i'rabnya khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Takdirnya lahuma. Sungguh keduanya. Sahirani adalah dua orang penyihir. Wal jumlah khabaru hadhani. Sedangkan jumlah lahuma khabari. Lahuma. Sahirani, jumlah ini adalah khabar bagi hadhani. Wala yakunu la sahirani khabar hadhani, dan tidak boleh sahirani diirab sebagai khabar bagi hadhani. Kenapa? Lianna lam al-ibtida la tadkhul ala khabar mubtada, karena yang lamanya lam ibtida tidak bisa masuk kepada khabarnya mubtada. Tidak boleh menghalangi ya, dia untuk dijadikan sebagai khabar bagi yang sebelumnya. Jadi lamul ibtida tidak bisa masuk kepada khabarnya mubtada. Kalau kita jadikan sahironi ya sebagai khabar, maka tidak bisa. Karena ada lam yang menghalanginya. Ya, inna hadzani la sahironi, itu alasannya. Wa tsalits, ya sudah cukup lah. Wa tsalits. Barangkali ada yang mau ditambahkan. Yaitu situ, jadi innanya na'am, kecuali kalau innanya ya beda dengan innanya kalau kita jadikan in taukid, bisa datang khobar setelahnya, dan lamnya bukan lamul ibtida, berarti lam apa? Lam muzahlaqah, muzahlafah, seperti inna zaidan laqaimun, ya beda itu. Inna zaidan laqaimun, disitu innanya harfu taukid ya, kemudian qaim sebagai khobarnya, lamnya muzahlaqah atau muzahlafah ya, aslinya kan la inna. Karena tidak bagus berkumpul dengan taukid, maka digelincirkan kepada khobarnya. Adapun inna di sini adalah bermakna na'am. Ya kan? Bermakna na'am. Sehingga hadhani itu sudah i'rab sebagai mubtada, kemudian sahirani sebagai khobar bagi mubtada yang mahdhuf. Terhalang untuk dia dijadikan sebagai khobar bagi hadhani ya, karena ada lamul ibtida. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.